بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وحبيبنا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. كم مسلمين كم مسلمات، جماعة سبو yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Kita lanjutkan membaca kitab Sahih Muslim rahimahullahu taala. Kitabul Fadail. Kitabul Fadail bab yang ke-25. Bab fi sifatin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa annahu kana ahsanan nasi wajhan. وأنه كان أحسن الناس وجها. باب صفات نبي صلى الله عليه وسلم. Maksudnya sifat fisiknya, bentuk tubuhnya, dan bahwa dia sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling tampan. Kana ahsanan nasi wajhan. Ya. Wa annahu kana ahsanan nasi wajhan, manusia yang paling indah, yang paling baik wajahnya, maksudnya yang paling tampan sallallahu alaihi wasallam. Ini juga merupakan keutamaan-keutamaan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah keutamaan secara fisik, secara postur tubuh, bentuk badan. Ya. Kita baca hadis yang pertama, 6012. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsana Muhammad ibn al-Musanna wa Muhammad ibn Bashar qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far qala haddatsana Syu'bah قال سمعت أبا إسحاق قال سمعت البراء رضي الله تعالى عنه. البراء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين. بعيد ما بين المنكبين عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه. عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه. عليه حلة حمراء. عليه حلة حمراء. ما رأيت شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم. Kata Al-Bara, saya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan marbu'an, seorang laki-laki yang berperawakan sedang, postur tubuhnya tidak berlebih, tidak tinggi dan juga tidak pendek. Ya. Dia betul-betul sempurna, tidak tinggi, tidak berlebihan tingginya, pendek tidak artinya menengah, Makanya diterjemahkan di sini berperawakan sedang. Itu yang dimaksud dengan marbu'an. Kemudian sifat yang kedua, ba'ida ma bainal mankibain. Jarak antara dua pundaknya lebar. Ya. Ba'id, jauh. Ma bainal mankibain, antara dua bahunya. Ya. Kemudian azimal jummah ila syahmati udhunai. Berambut lebat, ya. Azim, besar, al-jummah, rambut yang sampai ke syahmati udhunai. Syahma itu yang lunak di telinga. Bagian yang lunak di telinga sampai di situ rambutnya lebat. Ya, dan sampai ke dua cuping telinganya. Ini menunjukkan lebat dan panjangnya rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perawakannya sedang, bahunya bidang, rambutnya lebat. Kemudian kata beliau, alaihi hullatun hamra. Ketika itu dia memakai setelan berwarna merah. Ya, memakai pakaian bagian atasnya merah, bawahnya merah. Yang luar biasa adalah pernyataan Al-Bara ibn Azib di sini. Dia mengatakan, ma ra'aitu syai'an qattu ahsana minhu sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak melihat sesuatu pun yang lebih indah dari Nabi. Ya. Yang lebih indah. Bukan hanya pada di antara manusia, apapun. Saya tidak melihat sesuatu pun yang lebih indah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Al-Bara ibn Azib. Ya, kata Al-Bara ibn Azib radhiyallahu ta'ala. Ya, dengan perawakannya, bentuk postur tubuhnya yang sempurna, kemudian memakai pakaian yang indah. Ya, memakai pakaian yang indah. Sehingga luar biasa pernyataan Al-Bara ibn Azib. Inilah sebagian dari sifat fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pernyataan bahwa dia yang manusia yang paling tampan atau lelaki yang paling tampan, ini bukan hanya pernyataan Al-Bara. Ya. Pernyataan banyak para sahabat. Ya. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam lelaki yang paling tampan sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika ini menunjukkan ketampanan itu semakin tinggi ketika dibarengi dengan pakaian yang indah. Ini menunjukkan bahwa memakai pakaian-pakaian yang indah bukanlah perkara yang berkaitan dengan kesombongan. Nabi SAW tegaskan dalam hadis sahih yang lain ketika dia berbicara tentang kesombongan. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga orang yang di dalam kalbunya ada seberat satu zarrah dari kesombongan. Jadi sombong itu tidak akan mungkin membawa ke surga. Ya, sekecil apapun kesombongan akan menjauhkan dari surga. Tidak masuk surga, kata Nabi, orang yang di dalam hatinya ada sedikit kesombongan walau seberat satu zarrah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, rajulun atau ar-rajulu yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasana. Bagaimana dengan seseorang yang sangat suka dengan pakaian yang indah, alas kaki yang bagus? Nabi SAW mengatakan, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah maha indah dan mencintai keindahan. Ya, mencintai keindahan. Dan Nabi SAW terangkan, sallallahu alaihi wasallam, memakai pakaian yang indah, ditambah dengan ketampanan dan kesempurnaan bentuk tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tingginya sempurna, ya. Bahunya, jarak antara bahu dengan bahu luar biasa sempurna, ya. Kemudian rambutnya juga tidak keriting, ya, dan juga tidak lurus, ya. Sedang, ya. Kemudian warna kulitnya yang putih, kemudian telapak tangannya seperti yang telah kita pelajari, yang sangat lembut dan aromanya yang luar biasa. Harumnya Nabi SAW melalui tanpa memakai memakai wangi-wangian. Alaihi salatu wassalam. Ini hadis yang pertama telah menyebutkan kepada kita beberapa sifat fisik Nabi. Yang pertama marbu'an. Yang pertama adalah marbu'an. Ya. Yang kedua ba'ida ma bainal mankibain. Ya. Bahunya lebar bidang, ya. Kemudian rambutnya lebat, kemudian memakai pakaian yang indah, dan Al-Bara' ketika melihat Nabi dalam keadaan yang seperti itu mengatakan, saya tidak pernah melihat satu pun yang lebih indah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis kedua 6013 Imam Muslim mengatakan haddatsana Amrun An-Naqid wa Abu Kuraib qala haddatsana Waqi' an Sufyan an Abi Ishaq an Al-Bara radhiyallahu ta'ala an qala ma ra'aytu min dhi limmatin ahsana fi hullatin hamra'a min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ma ra'aytu, kata Al-Bara, aku tidak pernah sama sekali melihat min dhi limmatin, seseorang yang berambut panjang, ahsan, ya, itu yang dhi limma, itu yang tadi, azim jummah tadi, azimul jummah, jadi melihat orang yang berambut lebat, ahsan, lebih indah berada di setelan pakaian yang berwarna merah, fi hullatin hamra'a, ya, mengenakan pakaian berwarna merah yang lebih indah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang lebih indah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jadi sekarang yang disebutkan oleh Al-Bara' di sini adalah rambutnya yang lebat, dhi limmah, kemudian pakaiannya yang memakai warna merah, ya, kemudian sya'ruhu yadribu mankibai, ya, rambutnya sampai ke kedua bahunya, ya, rambutnya sampai ke kedua bahunya. Kemudian ba'id ma bainal mankibain, ya, jarak dua bahunya lebar, laisa bit tawili wala bil qasir, postur tubuhnya tidak terlalu tinggi dan juga tidak pendek, tidak tinggi dan tidak pendek, ya, sedang, dan sedangnya ini yang sempurna, ya, sedangnya Nabi SAW itu yang sempurna yang diberikan oleh Allah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Kuraibin lahu sya'run. Ya, ini tambahannya. Lahu sya'run yadribu mankibain. Kalau tadi sya'ruhu yadribu mankibain, rambutnya memukul kedua bahunya, maksudnya sampai kepada kedua bahu. Di sini lahu sya'run yadribu mankibain, dia memiliki rambut yang sampai ke kedua bahunya. Masih tentang sifat, ya, fisik atau sifat badan dan tubuh Nabi SAW. Sifat rambutnya, sifat bahunya, kemudian pakaian yang dipakainya juga berpengaruh, ya. Pakaian yang dipakai juga berpengaruh. Inilah hadis yang kedua yang menjelaskan kepada kita sifat badan Nabi atau tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling luar biasa di sini adalah pernyataan Al-Bara ibn Azib bahwa dia tidak pernah melihat seorang pun apapun yang lebih indah ketika daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam saat beliau memakai pakaian yang berwarna merah, rambutnya terurai sampai ke bahu, lebat, kemudian bahunya yang bidang dan sedang, tidak tinggi dan tidak rendah. Ini yang dimaksud dengan marbu'an tadi. Ya, al-marbu' terjemah definisinya laisa bitawili wala bilqasir. Yang marbu' tadi dari hadis yang pertama maksudnya tidak terlalu tinggi dan juga tidak rendah. Sallallahu alaihi wasallam. Hadis terakhir di bawah bab ini 6014. Imam Muslim mengatakan haddatsana Abu Quraibin Muhammad bin Al-Ala qala haddatsana Ishaq bin Mansur an Ibrahim bin Yusuf an abihi an abi Ishaq qala sami'tu Al-Bara'a radhiyallahu anhu yaqul kana Rasulullah sallam ahsanan nasi wajhan. Ya. Ini pernyataan Al-Bara'. Ya. Ini yang mengatakan di antara orang Arab, ya. Yang menyampaikan ungkapan ini antara orang-orang yang tampan. Ya. Yang mengeluarkan pernyataan ini adalah orang yang tampan juga. Orang Arab asli. Ya. Ketika dia menilai Nabi yang seperti itu penilaian yang luar biasa. Ya, kana kata Al-Bara, kana Rasulullah SAW ahsanan nasi wajhan. Adalah Nabi SAW manusia yang paling tampan. Ya. Kita tahu bahwa salah seorang sahabat yang paling tampan adalah Dihya Al-Kalbi. Dan Al-Bara bin Azib tidak mungkin tidak melihat Dihya Al-Kalbi. Ya. Tidak mungkin tidak melihatnya karena memang mereka bersama. Namun mereka lebih melihat bahwa Nabi jauh lebih tampan dari siapapun juga sallallahu alaihi wasallam dengan kesempurnaan yang ada, karena sempurnanya seseorang itu tepat pada posisinya, tidak berlebih dan tidak kurang. Itu yang sempurna. Ya, tingginya tidak berlebih, rendahnya pun tidak berlebihan pula. Sedang, ini yang sedang, ini yang sempurna. Ya. Nah, ini pernyataan Al-Bara' bahwa Rasulullah SAW manusia yang paling wajahnya yang paling indah. Kalau yang dinilai ketampanan itu kan pada wajah. Ya. Terkadang wajah orang seseorang itu tampan tetapi postur tubuhnya rendah. Ya. Tingginya tidak terlalu tinggi atau tingginya berlebihan. Ya. Ada orang yang tingginya pas tapi wajahnya biasa-biasa saja. Ya. Bahkan bahunya tidak mendukung. Wajahnya tampan tapi bahunya tidak mendukung. Postur tubuhnya juga tidak mendukung. Tetapi Nabi SAW di samping keindahan dan ketampanan wajahnya, postur tubuhnya pada bentuk yang sempurna. Sallallahu alaihi wasallam. Wa ahsanahu khalqan. Ya, wa ahsanahu khalqan. Itu manusia yang paling indah penciptaannya. Ya. Karena ada dua yang harus kita bedakan antara huruf yang sama ini. Khuluqan dengan khalqan. Ya. Khuluqan dengan khalqan. Perbedaan cuma harakat hurufnya sama. Kha, lam, qaf, alif. Yang pertama khuluqan. Kha-nya berbaris dhammah, lamnya berbaris dhammah. Sementara yang kedua khalqan, kha-nya berbaris fathah, lamnya sukun. Dan dia berbeda sebagaimana dalam doa yang diriwayatkan dari Nabi SAW yang sebagian ulama menguatkan sanadnya. Ketika seseorang bercermin, ya, lalu dia membaca berdoa Allahumma kama ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Ya, Allahumma kama ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah indahkan bentuk tubuh saya, maka indahkan pula akhlak saya. Di sini Al-Bara' bin Azib mengatakan wa ahsanahu khalqan, bukan khuluqan. Dan Nabi juga ahsanun nasi khuluqan. Nabi manusia yang paling indah, yang paling sempurna akhlaknya. Tetapi yang ditekankan oleh Al-Bara' di sini adalah fisiknya. Wa ahsanahu khuluqan. khalqan, dan yang paling indah khalqan fisiknya, ya, yang paling indah bentuk penciptaannya. Makanya di sini dijelaskan oleh Al-Bara, laisa bitawilil dhahib, tidak terlalu tinggi, wala bil qasir, dan juga tidak rendah, sallallahu alaihi wasallam. Ini yang sempurna, ya. Dan sekarang kita baca hadis pakai harakat, ya, pakai harakat. Kalau dahulu orang baca hadis tanpa harakat, maka bisa jadi keliru orang membaca wa ahsanahu khuluqan, tapi ini tidak sesuai dengan redaksi hadis, ya. Makanya ditekankan di sini bahwa yang dimaksud dengan yang paling indah di sini adalah penciptaannya, bentuknya, postur tubuhnya. Wa ahsanahu khalqan, karena setelahnya Al-Bara mengatakan laisa bitawilil dhahib, tidak tingginya, tidak berlebih-lebihan, ya. Tingginya tidak berlebih-lebihan dan juga tidak rendah. Ya. Tidak rendah, sedang. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang terakhir di bawah bab yang ke-25 ini menjelaskan tentang sebahagian dari bentuk fisik Nabi. Ya, yaitu si fisik dan postur tubuh, bentuk tubuhnya yang sempurna. Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah kesempurnaan pada penciptaannya, bentuk tubuhnya, dan juga kesempurnaan pada akhlaknya sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini yang pertama marbu'an, ya, yaitu tidak terlalu tinggi dan tidak rendah, kemudian bahunya yang bidang, lebar, kemudian rambutnya yang lebat, kemudian dia tambahkan dengan memakai pakaian-pakaian yang menambahkan kesempurnaan bentuk tubuhnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini menunjukkan juga bahwa dituntun oleh agama untuk memakai pakaian yang bersih, pakaian yang rapi. Makanya Nabi mengatakan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah Maha indah dan mencintai keindahan. Kita lanjutkan bab yang berikutnya. Ini masih bentuk fisik Nabi, ya. Masih bentuk fisik Nabi, bab yang ke-26 ini, babu sifati sya'rin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab sifat rambut Nabi. Ya. Kalau tadi sifat apa? Postur tubuhnya, bentuk tubuhnya, tingginya, bidangnya, dadanya. Kan tadi juga ada sifat rambutnya, yaitu lebatnya. Di sini lebih rinci lagi dijelaskan oleh hadis-hadis yang ada di bawah bab ini. Ciri-ciri rambut Nabi SAW. Kemarin juga telah kita pelajari bahwa bukan bentuk lembut rambutnya. Bagaimana Nabi mengatur rambutnya. Terkadang membiarkan dia terurai. Terkadang dia membelah di tengah. Menyisir ke samping. Ya, ya, ini bagaimana Nabi mengatur rambutnya. Bukan bentuk rambutnya. Tetapi bagaimana Nabi mengatur rambutnya. Ini juga menunjukkan pelajaran yang penting bahwa rambut kita dituntun juga untuk mengaturnya, menyisirnya. Nabi SAW menyisir rambut. Ya. Tidak dibiarkan begitu saja, tanpa disisir, tanpa dibersihkan. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Kita baca hadis yang pertama. Nomor 6015. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan haddathana Syaiban bin Farrukh qala haddathana Jarir bin Hazim qala haddathana Qatadah qala qultu li Anas bin Malik radhiyallahu an kayfa kana sya'ru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Qatadah, ya, bertanya kepada gurunya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, bagaimana bentuk rambut Nabi, karena kota ada tidak melihat Nabi. Ya, dia dari generasi tabi'in, ya, generasi yang berjumpa dengan para sahabat tetapi tidak berjumpa dengan Nabi. Ini yang dimaksud dengan tabi'in, yaitu orang yang berjumpa dengan sahabat. Ini yang dimaksud dengan tabi'in, orang yang berjumpa dengan sahabat, dan mereka ini bertingkat-tingkat pula. Ada tabi'in senior, yaitu yang berjumpa dengan sahabat senior. Ada tabi'in yang junior, yaitu mereka yang berjumpa dengan sahabat junior pula, yaitu yang shighar sahabat, ya, sahabat-sahabat kecil yang tentu mereka akan panjang usianya, ya, kemudian nanti berjumpa dengan orang-orang dari generasi tabi'in, ya. Dan mereka ini pun tingkatan periwayatan hadisnya bertingkat-tingkat seperti yang disusun oleh para ulama. Makanya ada kitab pembahasan dalam ilmu hadis itu namanya Tabaqatul Muhadditsin, yaitu tingkatan-tingkatan para ulama hadis. Ya, sebagaimana para sahabat juga bertingkat-tingkat, jangankan para sahabat, para rasul pun bertingkat-tingkat. Ada yang dikenal dengan ulul azmi min rusul, ada Khalilur Rahman atau Khalila Ar-Rahman, dua kekasih Allah. Manusia yang termulia, dua manusia yang termulia yang menjadi kekasih Allah. Nabi kita Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim AS. Ada yang dikenal dengan Kalimur Rahman, Nabi yang langsung Allah berbicara dengannya di dunia, Nabi Musa AS. Dan Nabi kita juga Kalimullah. Nabi kita memiliki keistimewaan-keistimewaan yang ada pada Nabi yang lain. Nabi Musa Kalimur Rahman, Nabi kita juga Kalimur Rahman. Nabi Ibrahim Khalilur Rahman, Nabi kita juga Khalilur Rahman. Kata Nabi dalam sebuah hadis, "Inna Allah attakhadhani khalilan kama attakhadha Ibrahim khalila." Sesungguhnya Allah menjadikan saya sebagai kekasih sebagaimana Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim kekasihnya. Kemudian Allah, Nabi Muhammad SAW juga Kalimullah di malam hijr, di dalam Mi'raj, di malam Mi'raj. Ya, Nabi SAW langsung Allah berbicara dengannya tanpa perantara. Sebagaimana Nabi Musa AS, Allah berbicara dengannya tanpa berbicara dan tanpa perantara. Ya. Ketika menerima wahyu, maka dikenal dengan Kalimullah. Ya, wa kallamallahu Musa taklima. Kata Al-Qur'an, Allah berbicara langsung atau berbicara dengan Nabi Musa dengan sebenar-benarnya. Falamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Tatkala Nabi Musa datang pada waktu yang telah kami janjikan, maka Tuhannya berbicara dengannya. Ayat yang kedua ini tidak akan mungkin dapat oleh orang-orang yang menakwilkan. Tidak mendapatkan jalan untuk mentakwilkannya. Kalau yang pertama, wa kallamallahu Musa taklima, mereka bisa, masih bisa untuk merubah-rubah ayat ini agar lari dari bahwa Allah berbicara dengan Nabi Musa langsung. Mereka mengatakan merubah harakatnya, wa kallamallahu Musa, wa kallamallaha Musa. Kalau tadi yang benarnya apa? Wa kallamallahu Musa. Allah, lafaz Allahnya berbaris dhamma, baris depan. Wa kallamallahu, yang menjadi subjeknya siapa? Allah, yang berbicara Allah. Karena subjek dalam bahasa Arab itu harus berbaris, harus berhukum marfu', terkadang berbaris dhamma. Ya. Wa kallamallahu. Jadi yang berbicara, yang mengajak berbicara di sini Allah. Sementara mereka tidak mau. Mereka merubah harakatnya. Wa kallamallaha Musa. Yang berbicara di sini bukan lagi Allah tetapi Musa. Tetapi mereka tidak punya cara ketika sampai pada ayat tadi, falamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Mereka tidak punya jalan, tidak punya cara untuk membolak-balik ayat ini yang menetapkan bahwa Allah langsung berbicara dengan Nabi Musa. Kembali kita kepada Nabi kita Muhammad SAW yang disempurnakan oleh Allah, diberikan keistimewaan. Allah berikan kepada seorang Nabi keistimewaan tertentu, Allah berikan pula kepadanya keistimewaan yang sama. Ini menunjukkan Allah sangat memuliakan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Anas bercerita, ditanya oleh Qatadah bin Du'amah As-Sadusi, bagaimana bentuk rambut Nabi SAW. Qal, kata Nabi, kata Anas, kana sya'ran rajilan laysa bil ja'di walas sabti baina udhunayhi wa atiqihi. Rambut beliau ikal berombak. Ini yang laysa bil ja'di, dia tidak keriting berlebih-lebihan. Ya. Kalau tidak keriting berarti yang di bawah keriting apa? Ikal, ya. ikal berombak, walas sabati, dan juga tidak lurus, ya, tidak lurus sekali, ya, lurus tegak. Ya. Inilah rambut Nabi ini keindahan yang luar biasa. Ya. Antara keriting dengan lurus rambut Nabi SAW diberikan sifat yang menengah oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada rambutnya. Baina udhunaihi wa atiqih, ini seperti yang telah berlalu panjangnya. Kalau bentuknya tadi tidak keriting dan juga tidak lurus, ya. Kemudian ukuran panjangnya seperti yang ada pada hadis-hadis sebelumnya, itu sampai ke daun telinganya atau sampai ke bahunya. Terkadang sampai di sini, terkadang sampai ke bahu. Ini yang paling panjang rambut Nabi SAW. Makanya ketika kita menemukan atau ketika ditampilkan rambut yang dianggap rambut Nabi tetapi segini, sudah pasti bukan rambut Nabi. Ya. Sudah pasti bukan rambut Nabi. Nabi SAW tidak melebihi bahunya seperti yang diceritakan oleh para sahabat Nabi SAW. Ya. Seperti yang diceritakan oleh para sahabat Nabi SAW. Terlepas dari itu, jarak antara zaman Nabi dengan sekarang sudah 1400 tahunan yang lebih. Sudah 1400 tahunan. 400-an tahun yang lalu. Ya. Untuk memastikan apakah itu benar-benar rambut Nabi, ya, kita tidak bisa. Ya. Jadi tidak dibenarkan dan juga tidak didustai. Ya. Sekalipun itu benar, tetap saja. Ya. Jangan sampai kita melampaui tuntunan Nabi dalam bersikap kepada rambutnya. Ya. Dalam melampaui tuntunan Nabi dalam bersikap kepada rambutnya. Bisa jadi diambil sebagai berkat, tetapi jangan pula sujud kepada rambut. Sementara dalam tata cara sholat tidak peduli dengan tuntunan Nabi. Dalam masalah akidah tidak peduli dengan tuntunan Nabi. Dalam masalah syirik dan bid'ah tidak peduli. Sementara yang diagung-agungkan rambut Nabi SAW. Ini tidak tepat. Salah kaprah. Ya, menyimpang dari tuntunan yang sebenarnya. Sekalipun itu benar-benar rambut Nabi SAW. Wajar saja. Ya. Tetapi yang tadi, ya, membuat kita tidak terlalu percaya dan juga tidak mendustakan. Ya, tidak terlalu percaya karena sudah begitu lama, bisa jadi klaim-klaim orang yang sepanjang berabad-abad lamanya. Ya. Nah, kemudian, tidak juga mendustakan. Ya, karena masalah tidak ada bukti. Sama dengan hadis Bani Israel. Tidak boleh, tidak didustakan dan juga tidak dipercaya. Ya, karena kita memang tidak menyangkut agama. Yang sangat menyangkut agama adalah mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Kembali kita kepada hadis ini tentang bentuk rambut Nabi. Laisa bil ja'di, tidak keriting, walas sabti, tidak lurus, dan ukurannya terkadang sampai antara dua telinganya, di telinganya, kemudian sampai ke bahunya. Sallallahu alaihi wasallam. Terurai sampai sebatas kedua telinga dan pundak beliau. Ya. Hadis kedua, 6016, Imam Muslim mengatakan haddatsana Zuhair bin Harb qala haddatsana Habbad bin Hilal Habbanu ibnu Hilal qala ha'unu haddatsana Muhammad bin Musanna qala haddatsana Abdul Samad qala haddatsana Hammam qala haddatsana Qatadah an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW kana yadhribu sya'rahu mankibayhi. Ya, adalah rambut Nabi menyentuh kedua bahunya. Ini menunjukkan panjangnya rambut Nabi SAW. Atau terurai sampai ke kedua bahunya SAW. 6017, Imam Muslim mengatakan haddathana Yahya ibnu Yahya wa Abu Quraibin qala haddathana Ismail ibnu Ulayyah an Humaidin an Anas radhiyallahu anhu qala كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف أذنيه إلى أنصاف أذنيه adalah rambut Nabi SAW sampai ke separuh telinganya. Ya, kalau dia turunkan ke bawah maka sampai ke separuh telinganya. Maksudnya kalau seandainya dia membelah dua, ya, maka ukurannya ke samping itu sampai ke separuh telinganya. Dan ini beragamnya ukuran rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkadang sampai ke separuh telinganya, sampai ke bahagian yang paling lembut di telinganya, awal di bawah telinganya, terkadang sampai ke bahu. Ya, dan tidak ada riwayat satu pun kita dapatkan bahwa rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai separuh bahu atau melebihi bahunya. Tidak ada, yang ada hanya ujungnya yang paling panjang sampai ke bahu, kemudian sampai ke daun yang telinganya, terkadang sampai ke separuh telinganya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini syarah yang ada di halaman 870. Kalau kita lihat itu syarah untuk dua bab ya. Syarah untuk dua bab. Bab yang ke 25 dan 26. Iya kan? 870 syarahnya. Perkataannya, kana Rasulullah SAW rajulan marbu'an, ini bab yang sebelumnya. Hadis yang pertama di bab sebelumnya. Rasulullah SAW adalah seorang laki yang berperawakan sedang. Ya. Yang ditafsirkan oleh hadis berikutnya, laisa bitawil wala bil qasir. Tidak tinggi dan tidak pula pendek. Ya. Ini bab yang sebelumnya. Halaman 871. Tentang keindahan atau ketampanan Nabi. Karena Rasulullah SAW ahsanan nasi wajhan wa ahsanahu khalqan. Al-Qadhi mengatakan, dalam hadis riwayat Al-Bara ini, kami membacanya dengan kata khalqan. Itu yang tadi saya tegaskan, membedakan antara khalqan dengan huluqan. Ya. Khalqan itu postur tubuh, bentuk tubuh. Karena menerangkan tentang ciri-ciri tubuh Rasulullah SAW. Adapun di dalam hadis riwayat Anas, maka kami membacanya dengan kata khuluqan atau khulqan. Khuluqan. Ya. Khuluqan. Bukan, yang saya tahu, kha dengan lamnya berbaris dhamma. Khuluqan. Ya. Bukan khulqan, bisa jadi. Ya. Mungkin dalam ungkapan yang lain. Tapi yang dimaksud di sini adalah budi pekerti, akhlak. Ya. Karena menjelaskan pergaulannya, pergaulan baik yang dilakukan Nabi SAW. Jadi ada dua riwayat yang hampir sama. Hadis Bara' wa ahsanahu khalqan. Hadis Anas, kana Rasulullah SAW ahsanun nasi khuluqan. Ya. Khuluqan. Jadi kedua-duanya ada dalam riwayat. Menceritakan bahwa Nabi manusia yang paling sempurna postur tubuhnya, bentuk fisiknya. Kemudian yang kedua hadis Anas bahwa Nabi SAW manusia yang paling sempurna akhlaknya. Kedua riwayat ini ada. Ya, jadi kita tinggal membedakan. Kalau nanti ceritanya tentang bentuk jasad Nabi atau bentuk fisik Nabi, maka dia ahsanun nasi khalqan. Kalau berbicara tentang tabiat, perbuatan, akhlak, budi pekerti Nabi SAW, maka dia ahsanun nasi khuluqan. Ya. Ini yang ditegaskan oleh Al-Qadhi Iyan. Kemudian, wa ahsanuhu, dan yang paling bagus, Abu Hatim dan ulama lainnya menuturkan, begitulah orang-orang Arab mengucapkan. Ya, begitulah orang-orang Arab mengucapkan dengan kata ganti orang ketiga. Maksud mereka adalah wa ahsanuhum dan yang paling baik di antara mereka. Namun orang-orang Arab tidak mengucapkannya dengan demikian. Mereka terbiasa mengucapkan ajmalun nas wa ahsanun nas. Ya. Ya, di antara contoh pemakaian kata ganti yang serupa dengan pola ini adalah hadis khairun nisa'in raqibnal ibil nisa'u quraisyin. Jadi mungkin ini hanya dari sisi bahasa Arab yang dijelaskan oleh Al-Qadhi Iyad, ya, tentang ucapan ahsanun nasi khalqan. Ya, bab adapun bab yang setelahnya, bab yang ke-27. Ini masih ciri-ciri Nabi ya. Sekarang kita sudah mengenal Nabi dari ukuran badan tinggi badannya, kemudian jarak bidang bahunya, kemudian rambutnya, bagaimana ukuran panjangnya, bagaimana bentuk rambutnya, tidak keriting sekali dan juga tidak lurus sekali. Ya, dia di antara itu. Kemudian juga di bab-bab sebelumnya kita mengetahui bagaimana Nabi mengatur rambutnya. Terkadang menyisirnya menurunkan begitu saja, ya, kemudian terkadang dia belah dua. Ini dilakukan kedua-duanya oleh Nabi SAW. Kemarin kita sempat berikan catatan bahwa mencontoh itu karena mencintai Nabi, di saat yang sama hal-hal yang lebih utama dari itu juga dilakukan, seperti dalam sholat, dalam berpuasa, ya, dalam bersedekah, mencontoh Nabi SAW. Maka ketika dia memiliki rambut yang mencontoh atau meniru cara rambutnya Nabi, ini berpahala. Tetapi kalau hanya rambut saja, maka dia tidak akan berpahala. Apalagi kalau disesuaikan ternyata sama dengan tren sekarang, maka ini justru tidak mendapat apa-apa dan bisa jadi berdosa. Walaupun bentuknya sama dengan cara rambutnya Nabi SAW. Sama dengan poligami. Orang banyak yang mengatakan poligami itu sunnah, menerapkan sunnah, ya, sementara dia masih melalaikan sekian banyak sunnah yang jauh lebih utama dari itu, misalnya dalam masalah sholat, dalam masalah puasa, dalam masalah bertutur kata, dalam masalah bersedekah. Tidak satu pun sunnah yang dia bersemangat melakukannya, tiba-tiba dia muncul semangatnya untuk berpoligami dengan modus sunnah. Ini juga kurang nyaman kita mendengarnya. Bukan berarti bukan kurang tepat, tapi kurang nyaman. Entah, kamu masalah sunnah yang lain masih banyak, kenapa ini yang kamu? Bisa jadi disesuaikan dengan selera, atau karena perbincangan setiap berkumpul poligami, sehingga ini juga tidak sesuai. Ini yang kita sampaikan agar apa yang merupakan kebiasaan yang memang bukan termasuk syariat dari apa yang dilakukan Nabi, kita bisa berpahala, tetapi dengan kecintaan. Orang membuat rambut seperti itu dengan kecintaan dan bahkan dia berusaha sepenuh-penuhnya untuk mengikuti apa yang diperbuat oleh Nabi SAW. Jadi setelah beberapa ciri-ciri Nabi telah kita pelajari, dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang ciri-ciri mulut, ya, mulut Nabi, kedua mata Nabi, tumit Nabi, ini luar biasa. Bagaimana nanti kita akan dapatkan semakin dekatnya, ya, bentuk Nabi SAW di hadapan kita, diceritakan oleh para sahabat Nabi SAW. Ini yang mungkin bisa memberikan pengaruh, memberikan dampak yang baik agar semakin besar cinta kita kepada Rasulullah SAW. Sampai di situ pelajaran kita, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. InsyaAllah kita lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.